Nah, orang-orang yang relatif clean badannya dengan mempertahankan pH tadi, salah satunya ya tadi, dia akan tidak mengeluarkan bau ya yang apa cukup menyengat gitu kan. Jadi kalau sering saya bilang orang kalau sudah terlalu banyak sampah yang berupa asam yang masuk ke badan kita, maka mulutnya bau, kencingnya bau asam ya. Keringatnya bau, badannya bau, BAB-nya bau. Dan pikirannya juga akan menjadi asam. Pikiran asam itu maksudnya apa? Cenderung banyak mengeluh. Cenderung tidak bersyukur, gitu-gitu aja.